Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Kita kembali membaca kitab Syarah Khatri Nada wa Balis Soda Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah. Masih kita pada pembahasan tentang khususiat, kekhususan yang ada pada kana, yang itu tidak ada pada selainnya dari akhwatnya. Yaitu boleh dibuang nun dari kana ataupun mudhari'nya kana ketika majzum. Kita baca saja di sini matanya dari beliau Ibnu Syam rahimahullah. Wa hadzu nun mudhari'iha al-majzumi wasla in lam yalqaha sakinun wala dhamiru nasbin muttasilun. Kemudian di antara kekhususan yang ada pada kana yang itu tidak ada pada teman-temannya adalah hadzu nun mudhari'iha al-majzumi wasla. Boleh membuang nun dari fi'il mudhari' kana yaitu yakun yang dijazmkan khususnya ketika disambung dengan kalimat setelahnya seperti walam aku baghiya. Aslinya walam akun baghiya, tapi dibuang di sini nunnya walam aku baghiya. Tentunya lebih ringan ya kalau dibuang nunnya. Wa hadzu nun mudhari'iha al-majzumi wasla. Boleh membuang nun mudhari'nya kana, mudhari'nya ya. Nun mudhari'nya kana yang dijazmkan dalam keadaan disambung dengan yang setelahnya, bukan diwaqafkan padanya. Kalau diwaqafkan ya tidak boleh dibuang nunnya. Walam yakun gitu. Bukan walam yaku. In lam yalqaha sakin. Jika tidak diikuti setelahnya oleh sukun. Jadi syaratnya, di antara syaratnya adalah agar setelahnya adalah huruf yang berharokat, bukan sukun. Walau dhamir nasbin muttasilun, dan setelahnya bukan dhamir nasab yang muttasil. Ya, itu. Hadzu nun mudhari'iha al-majzum waslan. Boleh membuang nun mudhari'nya karena ketika dijazmkan dalam keadaan disambung dengan setelahnya, tidak diwaqafkan pada yakun. Kemudian in lam yalqaha sakin, jika tidak diikuti setelahnya oleh sukun. Wala dhamiru nasbin muttasil, juga tidak diikuti setelahnya oleh dhamir nasab yang muttasil. Tergambar enggak ini? Yang contohnya tadi, walam aku baghiya. Ya, walam aku baghiya. Di sini dibuang apa? Nunnya, aslinya apa? Akun. Ya, kenapa? Karena di sini terpenuhi syaratnya. Karena dia disambung walam aku baghiya, disambung dengan setelahnya. Dan yang setelahnya bukan sukun. Fathah kan ba. Walam aku baghiya. Kemudian yang setelahnya juga bukan dhamir nasab yang mutasil. Ya, semoga tergambar ini. Kita lihat syarahnya dari beliau rahimahullah. Takhtassu kana bi umurin. Kana dihususkan dengan beberapa perkara. Yang itu tidak ada pada akhwatnya. Minha maji'uha za'idatan. Di antaranya datangnya kana sebagai tambahan. Waqad taqaddam, ini barusan kita lewatkan. Ya, telah lewat barusan. Ya, ditambahkan di antara dua jumlah ataupun kalimat yang saling melazimi antara mubtada dan khabar, antara jar majrur, antara isim mausul dengan silahnya, antara ma dengan fi'il ta'ajjubnya, dan itu yang muttarid yang bisa dikiaskan. Makana ahsana zaidan. Ya, makana ahsana zaidan. Ini bisa dikiaskan. Kana. Antum boleh datangkan kana pada setiap ma yang setelahnya diikuti oleh fi'il ta'ajjub. Ma ajmala as-sama. Dikasihkan nama kana ajmala as-sama. Kana ya zaidah. Kalau zaidah ya tidak perlu dicari isim ataupun khabarnya. Tidak ada bahkan itu isim khabarnya. Untuk taukid saja. Wa minha jawazu hafzi akhiriha. Di antara kehususan yang ada pada kana adalah jawazu hafi akhiriha, boleh untuk dibuang akhirnya nunnya. Wa dzalika bi khamsati syurutin, hal itu dengan 5 syarat. Ada syarat-syaratnya. Wahia, yaitu yang pertama antakuna bi lafdhil mudhari', agar dia dengan lafaz mudhari'. Iya, itu yang pertama, lafaznya harus mudhari'. Yang kedua wa antakuna majzumah. Yang kedua harus dijazmkan. Yakni dijazmkannya pun khusus, yaitu dengan sukun. Karena jazm kita sudah ketahui, ya, tandanya bukan hanya sukun, ada tanda yang lain, diantaranya hadfu an-nun ataupun hadfu harfil illah. Tapi kalau pada yakun sehingga ada harfu illahnya ya. Maka yang dimaksud di sini adalah jazam dengan sukun, bukan jazam dengan membuang apa? Nunnya. Ya. Maka pada contoh man takunu lahu aqibatul dar, takunu enggak boleh man taku. Kira-kira kenapa nih? Man takunu lahu aqibatul dar. Karena dia tidak majzum, ya kan? Marfu' di sini. Man takunu lahu aqibatul dar. Tidak boleh man taku. Kenapa? Karena dia marfu'. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang watakuna lakumal kibriya takuna. Di sini enggak boleh dibuang nunnya wataku. Kenapa? Karena dia mansub. Kemudian dalam contoh ayat yang lain, watakunu min ba'dihi qauman salihin, watakunu. Di sini juga tidak boleh dibuang. Ya, nunnya. Kenapa? Karena di sini jazmnya dengan membuang nun watakunu. Tadinya watakununa. Ini majzum juga, cuma membuang apa? Tanda jazmnya dengan membuang nun. Ya. Jadi syarat yang pertama adalah agar lafadznya apa? Mudhari'. Yang kedua dijazmkan dan jazmnya khusus dengan tanda apa? Sukun. Ya. Syarat yang ketiga, walla takuna mauqufan 'alaiha. Bacaan tidak dihentikan padanya. Pada taku itu yang taku ataupun yaku yang dibuang nunnya. Ya. Wala muttasilatan, itu syarat yang ketiga, agar tidak dihentikan padanya. Kalau ini kan enggak boleh. Walam aku, misalnya. Akun harusnya. Wala muttasilatan bi dhamir nasbin wala bisakin, dan juga syarat yang keberapa ini? Keempat. Tidak bersambung dengan dhamir nasab. Iya, wala bisakin juga tidak bersambung dengan huruf yang sukun. Wa dzalika kaqouli ta'ala, contoh yang mengumpulkan lima syarat ini seperti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, walam aku baghiya. Walam aku baghiya, di sini dibuang nunnya. Aslinya apa? Walam akun, ya kan? Walam akun, tapi dibuang nunnya. Aku, tentunya lebih ringan ya dibuang nunnya untuk takhfif. Walam aku baghiya. Di sini kita dapati lima syarat itu terkumpul pada contohnya sini. Walam aku baghiya. Syarat yang pertama, lafadznya fi'il mudhari'. Kana yakunu, untuk saya akunu. Kemasukan lam, lam akun. Diringankan dengan dibuang nunnya, lam aku. Syarat yang kedua terpenuhi juga, itu majzum. Dan jazmnya dengan sukun, karena aslinya walam akun. Yang ketiga, bacaan tidak dihentikan padanya. Ini bukan penghujung ayat, ya kan? Tengah-tengah ayat. Ya, walam aku baghiya. Kemudian syarat yang keberapa? Empat. Dia setelahnya bukan dhamir nasab. Dhamir mutasil nasab. Dan setelahnya juga bukan sukun, ba di fathah di sini. Terpenuhi syaratnya, boleh dibuang. Ini bisa dikiaskan. Asluhu, asal dari walam aku baghiya adalah akunu. Akunu, niat marfu sebelum dimasuki lam. Fahudhifatid dhammatu lil jazim. Kemudian proses kedua ataupun prosesnya, yang pertama fahudhifatid dhamma lil jazim, dibuang dhammahnya karena jazim, sehingga jadi apa? Akun, ya kan? Lam akun, tadinya apa? Akunu, dimasuki lam jadi apa? Lam akun, betul enggak? Setelah itu dibuanglah wawu lisakina ini, karena pertemuan dua sukun. Sukunnya ada pada wawu dan sukunnya ada pada nun, ya kan? Akun, wawunya sukun, nunnya sukun. Ini kan memberatkan. Maka seperti biasa ini buang yang huruf illah ini buang. Jadi akun, betul? Setelah itu wan nun litakhfif, setelah itu nunnya ini buang untuk takhfif, meringankan. Jadi aku. Wa hadza al-hadzf jaiz, pembuangan nun ini sifatnya boleh. Wal hadzanil awwalani wajiban, adapun pembuangan dua pembuangan yang pertama itu apa? Wajib. Apa dua pembuangan yang pertama? Yang pertama pembuangan dhammah karena sebab masuknya huruf jazm. Yang kedua pembuangan wawu karena sebab pertemuan dua sukun. Itu pembuangannya sifatnya apa? Wajib. Adapun pembuangan nun ini sifatnya jaiz. Wala yajuzul hadfu fi nahwi, sehingga tidak boleh membuang nun pada contoh lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Bisa dijawab apa alasannya? Enggak boleh lam yakul ladzina. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Kenapa enggak boleh dibuang dengan dikatakan lam yakul? Karena setelah nunnya ini apa? Sukun. Alladzina kan ibarah, lam yang ditasydid adalah ungkapan tentang lam yang satunya disukun, yang satunya fathah dilebur jadi lam yang ditasydid. Ya. Ha itu. Perlu di acungi i'rabnya, lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin yakun fi'lun mudhari'. Naqis ya. Sebagaimana yang naqis madzumun bi lam wa alamatu jazmi as-sukun al-muqaddar. Tanda jazmi apa? As-sukun al-muqaddar. Mana min dhuhuri isyghalul mahal bil kasr al-'arid, yang menghalangi ya munculnya sukun itu adalah sibuknya tempat dengan kasrah al-'arid, kasrah 'aridah. Kasrah 'aridah. Ya. Li takhallus min iltiqa'i sakinaini, untuk melepaskan dari pertemuan dua sukun. Jadi didatangannya kasrah 'aridah untuk melepaskan dari pertemuan dua sukun. Kemudian lam yakunil ladzina isim mausul. Alladzina isim mausul. Ya, mabni ya. Alladzina alalya ya, alladzina alalya. Kemudian pada mahalnya apa? Lam yakunil ladzina. Pada mahalnya apa alladzina? Pada mahalnya rafa isimnya apa? Isim yakun. Ya, isimnya yakun. Yakun yang naqis itu amalannya apa? Merafa'kan isim dan menasabkan khabarnya. Kafaru ini fi'lan fa'il, kafara fil madhi ila akhirih, kemudian wawu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Kemudian jumlah kafaru ini silah mausul, jumlah silah mausul, tidak ada mahal dalam i'rab. Aidnya wawu itu. Kafaru wawu kembali kepada alladzina. Min ahli kitab jar majrur muta'alliq dengan fi'il. Ya. Kemudian khabarnya yakun mana? Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin mun fakina, itu khabarnya kun. Mansub wa alamatu nasbi al-ya niaba 'anil fathah li'annahu jam'ul mudzakkar salim munfakina. Munfakina tidak mau lepas dari kekufuran mereka orang-orang ahli kitab. Ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidak akan mereka orang-orang kafir dari ahlul kitab wal musyrikin munfakina, melepaskan kesyirikan mereka, kekufuran mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, hingga datang kepada mereka al-bayyinah, itu rasulun minallah. Kemudian tidak boleh di sini lam yakunil ladzina kafaru untuk dibuang nunnya. Kenapa? Li ajli ittisali sakin biha, karena sukun bergandengan dengan nunnya. Iya, itu alasannya. Berarti satu syarat hilang. Ya. Fa ya maksuratun, maka dia nunnya dikasrah. Li ajli, karenanya. Ya, karena maksudnya karenanya apa? Karena bersambung dengan sukun. Iya ya kan? Jadi li ajli tisfari sakin biha. Fa ya maksura, maka nunnya dikasrah. Li ajli, karena setelahnya sukun. Ya. Kenapa? Li takhallus min iltiqa'i sakinain, untuk meloloskan diri dari pertemuan sukun, karena kalau dua tuh sukun bertemu ini akan menyulitkan bacaannya. Lam yakunil, enggak bisa. Kasrah disebut kasrah apa? 'Aridah. Fa hiya muta'asiyah 'ala al-hadzi, maka dia sangat sulit untuk dibuang. Li quwwatiha bil harakah, karena kuatnya dia dengan harokat. Ya, harokat nun yang kasrah itu. Tidak bisa dibuang. Ya. Wala fi nahwi, juga tidak boleh dibuang nun pada yakun. Pada contoh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, in yakunhu falan tusallatu alaih, jika yakunhu dia Ibnu Sayyid, itulah dajjal. Yakun itu isimnya huwa, kembali kepada Ibnu Sayyid, kemudian haknya kembali kepada dajjal. In yakunhu, kalau Ibnu Sayyid itu adalah dajjal, falan tusallatu alaih, maka engkau ya Umar lan tusallatu alaih, tidak akan mampu untuk membunuhnya, tidak akan dikuasakan untuk bisa membunuhnya ataupun mengalahkannya. Di sini tidak boleh dibuang in yakuh. Kenapa? Karena setelah nunnya apa? Dhamir muttasil yang mansub sebagai khabar yakun, ya kan? Yakun tadi isinya kan, isimnya kan huwa. Kembali kepada Ibnu Sayyid, ha ini khabarnya mabni ala dhom fi mahali nasbin, khabar yakun. Kalau Ibn Sayyid itu adalah dia dajjal, karena ada kemiripan, ada tanda ataupun tanda-tanda dajjal ada padanya, maka kata Umar, biarkan saya membunuhnya. Kata Rasul, in yakunhu falan tusallatu alaih, ya tidak kebaikan untuk membunuhnya. Kalau dia bukan dajjal, ya apa gunanya dibunuh? Kalau dia dajjal, kau tidak akan mampu membunuhnya, ya, karena belum saatnya dia mati. Ya, ini insyaallah sudah paham ya. Litisal, kenapa tidak boleh dibuang nunnya dengan dikatakan in yaku? Litisal dhamir al-mansubiha. Karena bersambung dengan dhamir yang dinasabkan olehnya, oleh yakun. Wa dhamma irtaruddu al-asya ila usuliha, dan dhamir ya, itu mengembalikan segala sesuatu kepada asalnya. Ya. Yaku ini kan aslinya kun, ya kan? Dibuang nunnya untuk takhfif. Ah, ketika disambung dengan bomir, maka bomir ini menjadi ke sesuatu yang tadinya dibuang kembali kepada aslinya. Keluar lagi yang dibuangnya. In yakunhu. Ya. Jadi bomir-bomir itu mengembalikan sesuatu kepada apa? Bentuk aslinya. Ya, bentuk aslinya. Nah, itu juga yang menghalangi apa? Dibuangnya nun. Ya. Wa dhamair, dhamir itu mengembalikan sesuatu kepada asalnya. Asalnya yakun. Ya. Ah, wala fil mauqufi 'alaiha, tidak boleh juga membuang apa? Nun dari yakun yang majzum pada yang diwaqafkan bacaannya padanya. Nafsu 'alaihi Ibnu Khuruf wa huwa hasan, dan ini ditegaskan oleh Ibnu Khuruf dan itu adalah bagus. Yani dilarang yang membuang nun pada yakun yang diwaqafkan bacaan padanya. Ya. Kenapa demikian? Li'anna al-fi'l al-mawquf 'alaihi idza dakhalahu al-hadzf hatta baqiya 'ala harfin wahidin aw harfayn wajaba al-waqf 'alaihi biha isakat. Alasannya dikarenakan fi'il yang bacaan itu diwaqafkan pada fi'il itu, idza dakhalahu al-hadzf, kalau fi'il itu dikenai pembuangan salah satu dari huruf akhirnya, hatta baqiya 'ala harfin wahid, sehingga tersisa dari fi'il tersebut satu huruf atau harfaini atau dua huruf, wajib al-waqfu alaihi biha isakat, maka wajib ketika itu diwaqafkan pada fi'il tersebut dengan ditambahkan padanya hak sakdah, karena kurang bagus sih diwaqafkan pada fi'il yang hanya terdiri dari satu huruf ataupun dua huruf sehingga ditambahkan hak sakdah. Ya. Kaqaulika, seperti ucapanmu ih wa ya'i, fahamilah, dengarkanlah ai. Ini kan kurang enak. Ditambahkan hak asal aih, gitulah. Kemudian walam yai, aih itu fil amrnya. Wa yai, memahami. Ya. Aih jadinya kan. Ah, ditambahkan hak ketika diwaqafkan padanya. Aih, kenapa? Karena dia fil amr yang hanya tersusun dari satu huruf saja. Maka kurang bagus ditambahkan hak sakta aih, hak yang ditambahkan ketika bacaan dihentikan pada fil yang tersusun dari satu atau dua huruf. Walam ya'ih, tambahkan hak juga. Falam yaku, titik. Falam yaku bimanzilati lam ya'i, maka lam yaku itu kedudukannya seperti lam ya'i. Lam ya'i ketika kita baca, ketika kata menghentikan bacaan pada lam ya'i. Lam ya'i ini kan berarti fi'il ya. Ya'i kan fi'il mudhari'. Tersusun dari dua. Ini kan kurang bagus, tambahkan pada apa? Hak lam ya'i. Biar lebih bagus. Maka yaku juga seperti kedudukannya ya'i. Falwaqfu alaihi, maka mewaqafkan pada yaku bi'i'adatil harfi alladhi kana fi, dengan mengembalikan huruf yang tadinya ada padanya nun. Aula, lebih utama, min ijtilabi harfin lam yakun, daripada mendatangkan huruf yang tadinya tidak ada. Daripada yaku ditambahkan hak sakdah, ya tentunya lebih baik mengembalikan huruf aslinya yakun. Gitu. Wala yuqal yalzam mithluhu fi lam ya'i, tidak boleh dikatakan ini mesti ditetapkan pada yaku apa yang ditetapkan pada ya'i, yaitu menambahkan hak sakta, enggak, karena yakun sudah ada punya sendiri aslinya nun. Ya, ya. Fawala yuqalu, tidak dikatakan bahwasanya yalzam mithluhu mesti diterapkan pada yaku pada apa yang diterapkan pada ya'i, yaitu dengan menambahkan hak sakta. Tidak. Kenapa? Li'anna i'adatal ya' tuaddi ila ilgha'il jazim. Saya ulangi. Ya. Walam yuqalu yalzam mithluhu fi lam ya'i, maka tidak boleh dikatakan yalzam mesti semisalnya diterapkan pada lam ya'i. Ya. Li'anna i'adata al-ya, kalau kita mengatakan tadi misalkan yaku itu sebaiknya sudah didatangkan nunnya kembali lagi lah. Yakun. Enggak usah pakai ha. Ini tidak bisa disamakan. Oh, kalau demikian ya sudah, ya'i juga huruf aslinya ya'i dikembalikan saja. Itu ya'i gitu. Lam ya'i. Tadi kan kalau pada yakun kan dikembalikan saja nunnya, enggak usah dikasih tambah nak sakta ya. Demikian pula pada ya'i, kenapa tidak dikasih dikembalikan aslinya saja gitu, lam ya'i gitu. Enggak usah pakai sakta. Ya, itu maksudnya. Walam yuqal, dan tidak boleh dikatakan yalzam mitlu fi lam ya'i. Melazimkan semisal apa yang diterapkan pada yakun ketika diwakafkan padanya itu dengan mengembalikan nun, ya, melazimi semisal itu pada lam ya'i, yaitu dengan mengembalikan ya'nya juga ketika diwakafkan padanya. Lam ya'i, tidak, tidak ada kelazimnya seperti itu. Ya. Ya. Kenapa? Li'anna i'adatal ya', karena mengembalikannya pada ya'i dengan dikatakan lam ya'i, tu'addi ila ilghail jazim, ini menyampaikan atau mengantarkan kepada ilghail jazim, pengabaian penjazam. Berarti kan kalau dikatakan lam ya'i, ini berarti penjazamnya diabaikan. Berbeda pada yakun, lam yakun, penjazamnya tetap diamalkan, ada sukun di situ. Ya, beda gitu. Ya, semoga sudah dipahami ya. Saya ulangi ya. Saya ulangi dari falwaqfu alaih. Falwaqfu alaih, ya, maka mewakafkan padanya, pada yakun, dengan mengembalikan huruf yang semula ada padanya, itu nun, yakun, itu lebih baik daripada mendatangkan huruf yang tidak ada, itu ha, sakta, yang tadinya tidak ada. Wala yuqal, ingat ini tidak dikatakan pada ini, wala yuqal tidak boleh dikatakan yalzamitlu fi lam ya'i. Nah, ini juga melazimi semisal apa yang diterapkan pada yakun, yaitu pada lam ya'i juga. Ini dikembalikan saja ya'nya gitu. Enggak usah dikasih ha dengan dikatakan lam ya'i. Ya. Tidak dikatakan demikian. Kenapa? Li'anna i'adatal ya', karena mengembalikannya pada ya'i dengan dikatakan lam ya'i, ini menyebabkan pengabaian al-jazim. Jazim penjazamnya enggak diamalkan jadinya kan lam ya'i. Bi khilafi lam yakun, berbeda hanya dengan lam yakun. Fa innal jazib inna maqtaba hadza dhammah. Berbeda dengan lam yakun. Sesungguhnya penjazam hanyalah iqtaba, menuntut hadza dhammah, pembuangan dhammah saja dengan sukun. Lam yakun. La hadza nuni kama bayyana, tidak melazimi pembuangan nun sebagaimana yang telah kami jelaskan. Sudah paham ini? Ya, jadi yang keempat ini adalah penjelasan tentang dilarangnya membuang apa nun pada yakun yang majzum. Alasannya apa? Ya karena tadi, apabila diwakofkan pada fi'il yang terdiri dari satu ataupun dua huruf, itu tidak bagus. Ya, di antara yang mendukung hal ini adalah bahwasanya mereka, para ulama ahli nahu, mewakofkannya pada fi'il yang berhenti di akhir kalimat itu dengan menambahkan hak sakta. Aih, lam ya'ih, dan semisalnya. Adapun yakun tidak perlu. Ya, tidak perlu untuk menambahkan hak sakta padanya. Cukup dengan mengembalikan nunnya saja. Sudah paham ini? Al-Muhim, insyaAllah kesimpulannya paham ya. Pokoknya tidak boleh membuang nun pada yang diwakafkan padanya. Ya, di ujung kalimat tidak boleh. Ya. Ya, di sana ada yang mengkritiki pembahasan ini, yaitu menambahkan hak sakta. Di antara mereka hanya menghususkan bolehnya ditambahkan hak sakta itu pada fi'il amr yang tersusun dari satu kata saja, seperti qih, ai, ai, fi'il amr saja yang dia tersusun dari satu kata, ataupun selainnya tidak. Karena mereka membolehkan untuk berhenti walam ak, walam ak, walam aku baghiya, boleh katanya walam ak, ya, walam ak, wa man taqis sayyiat, boleh katanya untuk berhenti pada walam, wa man taqo, ya, tengah meninggalkan hak. Alhamdulillah di situ ada khilaf. Ya. Kenapa? Karena tadi ijma' bahasanya boleh kalau seorang qori membaca walam aku berarti walam ak. Wa man taqo. Iya. Jadi yang ditambahkan padanya itu ketika fi'ilnya fi'il amr yang tersusun dari satu huruf saja, maka ditambahkan hak di situ. Qih misalkan. Aih. Iya. Ada pun Ibnu Hisham, ya seperti ini pendapatnya. Ya, sampai di sini ada yang menyampaikan. antum pilih pendapat yang ini lebih bagus juga. Pokoknya syaratnya dihafalkan itu 5 syarat agar nun pada fi'il mudhari' kana itu boleh dibuang. Kemudian pembahasan berikutnya yang masih merupakan kekhususan dari kana adalah hadzu kana. Bolehnya kana dibuang tapi tetap beramal. Tetap ada amalannya. Mungkin kita ambil sebagian kecil dari pembahasan ini karena ini agak panjang. Diparo untuk setengahnya pertemuan berikutnya insyaallah. Wa hadzuha wahdaha mu'awwadun 'anha ma fi mithli amma anta dha nafar wa ma ismiha fi mithli in khairan fa khairun waltamis walau khataman min hadidin. Kemudian di antara kekhususan yang itu ada pada kana dan tidak ada pada akhwatnya adalah hadzuha, boleh dibuang kana wahda saja, kananya saja, disisakan isim dan khabarnya. Mu'awwadun 'anha ma, di mana dia kana setelah dibuang digantikan posisinya oleh ma. Ya, fi mithli, pada semisal amma anta dha nafarin. Amma anta dha nafarin, amma itu adalah susunan dari an dengan ma. An ma di idgham dilebur menjadi amma. Amma anta dha nafarin. Ya. Karena engkau adalah orang yang memiliki nafar. Ya. Memiliki kaum yang banyak jumlahnya. Wa ma'asmiha fi mithl, dan juga boleh dibuang karena bersama isimnya. Pada semisal ungkapan yang sering dibaca in khairun fa khairun. Mana ya Pak in khairun fa khairun? Jika amalannya baik maka balasannya baik. In kana al-amal khairun fa jazaa'u khairun. Ini ada nanti. Sering kan dibaca sama saudara kita kan? In khairun fa khairun. Jadi jika amalannya baik maka balasannya apa? Baik. Nah itu di situ ada kana ini buang bersama isimnya. Tadinya in kana al-amalu khairan, dibuang apa ya berarti di sini? Kana dan isimnya. Fa khairin fa jazau khairun. Pada yang kedua ini buang mubtadanya. Khairun khabarnya. Wal tamis, ini juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal tamis walau khataman min hadidin. Iltamis. Carilah kepada seorang yang hendak menikahi seorang wanita. Iltamis walau khataman min hadidin. Carilah walau, maksudnya walau kana al-multamas, meskipun yang kau dapatkan khataman min hadidin, adalah cincin dari besi. Di sini yang dibuang apa? Kana dan isimnya. Iltamis walau khataman min hadidin. Paham ini pembahasan tentang pembuangan apa? Atau tentang bolehnya dibuang kana. Kana yang saja ataupun kana bersama isimnya. Syarah min khasa'isi kana. Syarah di antara kekhususan dari kana. Di antara kekhususan dari kana. Ini kana khusus dengan lafaz madhi ya. Dengan madah kana ataupun ghamzi madhi ya. Boleh juga mudhari'nya sebagaimana dinukil dari si bawah. Min khasa'isi kana, di antara kekhususan kana, jawazu hafiha, boleh untuk dia kana dibuang dalam kondisi tetap beramal. Walaha fi dhalika halatan, dan bagi kana ketika dibuang ada dua keadaan. Fataratan tuhdhafu wahda, terkadang kananya saja dibuang. Wahda ira sebagai apa? Hal. Wa yabqa al-ismu wal khabar, sehingga tersisa isim dan khabarnya. Wa yu'awwadu anha ma, dan ketika itu ketika dibuang kananya dan disisakan isim dan khabarnya, digantikan kana oleh ma. Posisi kana digantikan apa? Ma. Maknya disebut mak zaidah, mak tambahan. Ya. Watarotan tuhdhafu ma asmiha, dan terkadang kana dibuang bersama isimnya. Wayabqal khabar, sehingga yang tersisanya khabarnya. Wala yu'awwadu anha syai', dan tidak digantikan kana oleh sesuatu pun. Itu keadaan, paham? Karena yang pertama kana dibuang digantikan posisinya oleh apa? Ma. Yang kedua kana dibuang dengan isimnya dalam kondisi dalam keadaan tidak digantikan. Fal awwalu ba'da'an al-masariyah. Yang pertama, apa yang pertama tadi? Kana dibuang, dihisakan isim dan khabarnya dalam keadaan kana digantikan posisinya oleh apa? Ma' Zaidah. Fal-awwalu, yang pertama itu, ba'da'an al-masariyah, ini terjadinya setelah an al-masariyah. Ya, setelah apa? An al-masariyah. Wa ba'da an ta'widu ma'an hartukib ka mitli amma an tadaran faqtarib, kata Ibn Malik. Wa ba'da an ta'widu ma'an hartukib, setelah an penggantian ma dari kana urtukib dilakukan. Ya, kamitli amma anta barron faqtarib. Seperti amma anta barron faqtarib. Ya. Karena kau adalah seorang yang baik, maka mendekatlah. Fi kulli mawdi'in urida fihi ta'lilun ta'lilu fi'ilin bi fi'ilin. Setelah an al-masariyah, pada setiap tempat di mana urida fihi dimaukan dengannya, an al-masariyah ini, ta'lilu fi'ilin bi fi'ilin, menyebutkan alasan satu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Ta'lilu fi'ilin, memberikan alasan satu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Nanti dengan contoh akan lebih jelas. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka orang Arab, amma anta muntaliqan intalaqtu. Karena engkau bertolak, maka saya bertolak. Engkau berangkat, saya berangkat. Ini kan ta'lilu fi'ilin bi fi'ilin. Ya. Ta'lilu fi'ilinnya apa? Saya berangkat. Kenapa? Karena engkau berangkat. Ya. Ta'lilu fi'ilinnya sini intalaqtu bi fi'ilin amma anta muntaliqan. Karena engkau berangkat, saya berangkat. Berarti kan ta'lilu fi'ilin menyebutkan alasan satu perbuatan karena perbuatan yang lain. Ya, saya bertolak, kenapa? Karena kamu bertolak. Gitu. Amma anta muntolikon intolaktu. Karena engkau bertolak, berangkat. Ya, saya pun berangkat. Gitu. Ini menta'lil keberangkatan kita karena keberangkatanmu. Ya, itu ta'lilu fi'ilin di fi'ilin. Menyebutkan alasan satu perbuatan karena perbuatan yang lain. Ini terjadinya. Saya ulangi ya. Yang pertama, setelah an al-masariyah, ya, pada setiap tempat di mana dimaukan pada tempat tersebut, ta'lilu fi'lin bi fi'lin, menyebutkan alasan satu perbuatan karena perbuatan yang lain. Seperti amma anta muntaliqan intalaqtu. Asluhu, lihat, asal dari amma anta muntaliqan intalaqtu adalah intalaqtu li'an kunta muntaliqa. Lihat, intalaqtu li'an kunta muntaliqa. Saya berangkat karena engkau berangkat. Li'an kunta muntaliqa. Tuh ada karena ya tadi aslinya. Intalaqtu li'an kunta muntaliqa. Bagaimana bisa menjadi amma anta muntaliqan intalaqtu? Ya, maknanya sedemikian. Intalaqtu li'an kunta muntaliqa. Cuma menjadi ringkas. Amma anta muntaliqan intalaqtu. Dengan dibuang kananya. Lihat prosesnya. Kau bisa menjadi amma anta muntaliqan intalaqtu. Dari intalaqtu li'an kunta muntaliqa. Faquddimatil lam. Maka prosesnya didahulukan lamnya. Dikedepankan. Tadinya kan intalaqtu di depannya. Ya, sekarang dibalik, li'an kunta muntaliqanya dikedepankan, intolaktunya dibelakangkan. Fakut dimatillam, lamnya didahulukan. Berarti li'an. Wa ma ba'daha alal fi'li. Dan yang setelahnya, dari fi'il intolaktu. Jadi, lamnya, dan yang setelahnya, li'an kunta muntaliqan, ini didahulukan dari intolaktu. Ya. Fakut dimatillam, lamnya didahulukan. Wa ma ba'da, dan juga yang setelah lam. Alal fi'il, dari fi'il, yaitu dari fi'il intolaktu. Apa fungsinya? Tujuan lil ihtimam bih, untuk memberikan penekanan makna padanya. Maksudnya saya tuh hanyalah saya berangkat karena sebab kamu berangkat gitu. Dahulukan li an kunta muntaliqan intalaqtu. Hanyalah saya bertolak karena kamu bertolak, ihtimam. Awli qasil ikhtisas, atau untuk tujuan penghususan. Ya. Ya, mana yang kurang lebih tadi? Saya hanya bertolak karena kamu berangkat ataupun kamu bertolak. Fasara, sehingga jadilah li'an kunta muntariqan intolaktu. Tuh. Karena engkau bertolak, maka saya bertolak. Tadinya apa? Intolaktu li'an kunta muntariqa. Lihat, setelah itu, setelah dibalik posisinya, lam dan setelahnya dikedepankan dari fi'ilnya, dari intolaktu. Thumma hudzifal jaru. Kemudian huruf jarnya dibuang. Mana huruf jarnya? Li. Li. Ya. Kenapa dibuang? Ikhtisoron. Ikhtisor itu meringkas karena ada dalil yang menunjukkan pembuangan ini. Kalau ikhtisor, pembuangan tapi tidak ada dalil yang menunjukkan yang dibuang itu. Kalau ikhtisor itu pembuangan tapi ada dalil yang menunjukkan maksudnya siapa yang dibuang. Yaitu lam. Ya. Dibuang huruf jarnya, lamnya ikhtisor karena ada dalil yang menunjukkan lam yang dibuang itu. Dari maknanya tampak. Kama yuhdhafu qiyasan. Sebagaimana bisa dibuang secara qiyas. Min an, sebagaimana dibuang huruf jar secara kias dari an. Seperti contoh ucapan Allah SWT, fala junaha alaihi an yattawwafa bihima. Sebelum an itu ada huruf jar yang dibuang secara kias. Ada bahasanya ini khusus. Ya. Pembuangan huruf jar itu bisa dikiaskan sebelum an dan anna. Wa fi anna wa an yattoridu. Iya. Pembuangan huruf jar sebelum anna dan an itu mutarid, bisa dikiaskan. Di antara contoh ayat ini, fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Maka tidak mengapa baginya, ya, an yatawwafa bihima, untuk tawaf. Ya. Ai fi an yatawwafa bihima. Ada huruf jar ini buang. Ini fi an. La fala junaha alaihi fi an, dibuang fi-nya. Nah itu. Sekedar untuk menekatkan pemahaman saja. Kemudian kita beliau, kita kembali mundur sedikit. Kemudian dibuang huruf jarnya, lamnya, berarti kan untuk ikhtisar, meringkas, karena ada dalil yang menunjukkan lam yang dibuang itu. Sebagaimana dibuang secara kias pada sebelum an dari huruf jar. Ada contoh fala junaha alai an yatawafa bihima. Yani fi an yatawafa bihima. Ah, setelah dibuang huruf jarnya, berarti jadi apa? An kunta, ya kan? Lamnya dibuang, berarti an kunta muntariqan intalaqtu. Summa hudzifat kana, setelah itu dibuang kananya. Ikhtisaran, ikhtisar pembuangan, tapi ada dalil yang menunjukkan yang dibuang itu. Kalau ikhtisar pembuangan, tapi enggak ada dalil yang menunjukkan yang dibuang itu apa? Ya. Di sini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya kana yang dibuang. Summa hudzifat kana ikhtisaran aba, kemudian juga dibuang kananya, karena ada dalil yang menunjukkannya. Fanfasala, ah, lihat. Dibuang apa dulu? Lamnya. Setelah dibuang lamnya apa? Dibuang apa? Kananya. Maka domirnya yang bersambung dengan kana, kunta itu domir ta. Ini kan mutasil. Karena tempat bergandengan domirnya itu kananya dibuang, maka domir mutasil itu kaedahnya. Kalau dia tadinya bersambung dengan fil, kemudian filnya dibuang menjadi munfasil dia. Anta berarti dia kan munfasil. Kalau ta kan mutasil. Karena tempat bergandengannya dia itu kananya dibuang, maka dia menjadi munfasil. Itu kaedah. Kalau ada domir yang tadinya bergandengan dengan fi'il, kemudian dibuang fi'ilnya, maka dia menjadi munfasil. Ya. Fanfasalah domir, maka jadilah domirnya munfasil. Fasara, sehingga menjadi an-anta, ya kan? An-anta, betul enggak? An-anta muntolikon intoraktu. Itu proses berapa itu? Jadi proses yang pertama kan, lamnya didahulukan dulu dari fi'ilnya. Lam dan setelah lamnya didahulukan dari fi'il. Setelah itu dibuang lamnya. Setelah itu dibuang kanaknya, setelah itu domirnya yang tadi mutasil tak menjadi munfasil. Ana, apa? Anta. Nah, maka jadilah an-anta. Thumma zidama, setelah ditambahkan ma. Iwabon, sebagai ganti dari kana. Berarti an-ma. Betul enggak? Fasaru an-ma-anta. Setelah itu udhimatin nun fil mim. Nun dengan mim itu diidgham, karena sama memiliki sifat ghunnah. Akan menjadi amma anta thumma udghamatun nun fil mim, ini dileburnya nun pada mim. Fasara, maka jadilah amma anta. Ya, itu. Prosesnya demikian. Ya, bisa dikiaskan ini. Wa ala dzalika qaulul Abbas ibn Mirdas, di atas lugha ini ataupun kaidah ini ucapannya Al Abbas ibn Mirdas dibangun itu dalam syairnya. Aba khurasata, aba khurasata, amma anta dha nafarin, fa inna qawmi lam yakhulhum al-dobu'. Wahai Abu Khurasah. Ya. Amma anta dha nafarin, jika engkau adalah seorang yang memiliki kawan-kawan yang banyak, fa inna qawmi, sesungguhnya kaumku, lam takulhum dobu', tidak bisa dimakan oleh dobu'. Al-dobu', asal maknanya, ya sini hiena itu. Paham kan? Al-babu' yang kata semua buruan kalian itu. Ya, al-babu' ya. Di sini sanjing hutan ya. Ya. Jadi biasanya dia makan sisa-sisaan dia. Ganas juga dia. Ya, cuma itu halal. Karena katanya apa? Alasannya dia tidak buas atau enggak bertaring ya. Kan ada binatang itu dia haram karena kalau kullu dhinabin minas siba', setiap yang memiliki taring dari binatang buas. Kalau buas enggak memiliki taring, halal. Kalau memiliki taring enggak buas, halal. Dia kalau abu-abu ini apa? Enggak memiliki taring atau karena dia enggak buasnya? Buas enggak? Buas. Berarti taringnya enggak ada kemungkinan. Ya, coba diperiksa. Registernya kalau enggak salah orang merah dobu dimakan dianya. Ya, pernah saya terjemahin dia. Dimakan dianya malah orangnya. Jadi maksud ucapan penyair ini, wahai Abu Kharasyah, jika engkau adalah orang yang kawannya banyak, ya, dan kau merasa mulia tinggi dengan kaummu yang jumlahnya banyak, sesungguhnya kaumku juga banyak. Iya, bahkan mereka kaum gini tidak bisa dimakan oleh pacaklik yang panjang, saking kuatnya gitu. Itu maksudnya. Pacaklik melalui kaum kami, mereka tetap kuat. Iya. Di sini syaitnya mana? Amma anta dha nafarin. Ini tadi aslinya. Li'an kunta. Iya kan? Li'an kunta dha nafarin. Disingkat jadi amma anta dha nafarin. Fa'inna kaum. Ya mungkin perlu kita i'rab ya, biar kita mengetahui syahidnya di mana. Ya langsung saja amma. Amma aslinya apa? An ma didhomkan kan. Kemudian an harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin seperti biasa. Ya harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin ma zaidah iwabun an kana sebagai ganti dari kan al mahdhufah. Jadi maknya zaidah iwabun an kana al mahdhufah tambahan sebagai ganti dari kana ini buang. Antanya dhamir munfasil fi mahalli rafin ismu kana al mahdhufah. Dhamir munfasil pada mahalli rafa isim kana al mahdhufah. Dza nafarin dza khabaruha khabar kana al mahdhufah. Mansub alamatun nasbi al alif niaba anil fathah li ana min al asmil khamsah. Kemudian nafar mubafilai. Ah itu. Nah, aslinya ucapan penyair tadi amma anta dza nafar li an kunta dza nafarin fa umira fihi ma dzakarna, maka diperbuat padanya proses yang telah kita sebutkan sebelumnya. Dibuang apanya? Lamnya. Dibuang kananya. Kemudian taknya menjadi munfasil karena dibuang fiilnya. Maka setelah itu tinggal an, anta. Ya. Betul enggak? Kemudian tambahkan ma. An ma anta. Dilebur anya kepada ma. Am ma anta. Ya cukup ya. Insyaallah tempat yang kedua dari pembuangan kana kita tunda untuk pertemuan berikutnya. Allahumma hamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.